Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Lengkap, Maha-Maha yang lain, sing berhak pengin tinggi gundelan tetanggenan, pengin tinggi gantungan pengarep-arep niku jenenge namung Allah. Dene soal ngamal niku mboten enten labete napa-napa. Pun jauh niki kata-kata ngeten iki nggih serodok melawan arus. Melawan arus salah kaprah. Umumnya wong nek pengen sugih nyambut gawe. Wanane sugih mergo pancen culana malah nyambut gawe tenanan. Kaya-kaya muncule sukses, muncule sugih, muncule fasilitas kehidupan sing mapan niku sing gawe sing munculno nggih leh tumandang. Niki secara pengadatan berpikir bener. Secara hitungan pengadatan akal, data sing ditampa akal njur nyimpulno ngoten niku secara hukum kesimpulan bener. Tapi secara data awal keimanan niku pun mboten bener. Jauh niki kula mboten nyalahno akal, mboten nyalahno kebiasaan, tapi dudukne persoalan sing sak benere. Jadi sing muncul ne napa-napa niku Allah. Sing muncul ne napa-napa niku Gusti Allah. Sing kagungan labet asale ora ana dadi ana niku sing munculna ora ana dadi ana niku Allah. Dene soal sebab. Sebab niku namung sunnatullah. Namung keputusane Allah sing kapan saate akibat iku muncul niku sing nentokne Allah. Jadi enek geni muncul panas, enek banyu muncul adem. Niku sing muncul panas duduk geni, sing muncul adem duduk banyu. Tapi niku sing muncul panas Allah, sing muncul adem Allah. Sing muncul banyu Allah, sing muncul geni Allah. Cuma Allah niku oleh ngetokno bareng. Lah niku pun pakeme Gusti Allah. Lah soal pakeme Allah niku ya wong sing duwe pakem kono. Dik Gusti Allah niku sak karepe dhewe ya aja dibatesi nganggo karepe akal jenengan ngoten. Lah sing kata-kata kula jenengan tabrakan lak niku. Antarane karep keputusan akal berdasarkan data sing biasa terjadi akibat ngene lek ana sebab ngene akibat ngene sebab ngene akibat ngene nalika sebab awal sing dipahami akal niki pun boten cocok kalih kersane Allah itu sak terus tabrakan kalih napa sing dikersane Allah nalika tabrakan niku lah akhire wong niku terus ndak punya harapan niku mila nalikane Kanjeng Nabi dakwah selama hampir 13 tahun teng Mekah, beberapa tahun teng Madinah. Niku ngajak perang Badar niku bolane namung 313. Niku secara hitungan-hitungan iktimat teng amal, hitung-hitungan iktimat teng amal gantung teng cara program rancangan alah jelas kalae. Wong kafir duka 10.000, duka 1.000 niku. Lah wong Islam kok mek 313. Nek niku kanjeng Nabi iktimat teng amal membalik dalan rasido budal perang. Tapi ternyata niku mboten dadi soal. Mergo perintahe perintah perang budal mboten tok mawon. Perintahe perintah perang budal. Jadi perang niku ngamal sing kudu ditandangi ning soal hasil niku dudu urusane wong sing tumandang tapi urusane Allah. Mulane wonten ayat sanes dipun dawuhaken wa ma romaita id romaita walakin allaha roma seliramu kuwi ora manah ora mbalang Muhammad nalikane kuwi mbalang tapi Allah dhewe sing mbalang iki non sawu wis rada abot pancen nampa niki marai awak dhewe cilik wis dicekoki teori-teori akal niku wau sing sakjane datane akal wau kurang lengkap. Jadi carane mikir akal ya wis bener. Soal carane mikir pun bener, tapi data sing diolah dipikir niku wau datane kurang lengkap. Niku akibate kesimpulane dadi mboten pas. Nah. Mula lagi niku wonten ing kitab Al-Hikam menika kula panjenengan dipun elekaken. Mergi wong iktimat teng amal niku ora mung sekedar berakibat napa sudane pengarep-arep nalikane salah. Tapi meneng-meneng niku pun cacat-cacate iman. Cacate iman. Mergo mungkin suwe-suwe kula njenengan niku ora nyembah Gusti Allah tapi nyembah ngamal. Niku bahayane teng riku niku, nyembah ngamal. Keterangan ini Wong Salwanso pertemuan ingkang sampun sampun kita bicara bilih sing dilarang niku duduk ngamale. Nggih diomongi ngene terus purek. Wis ora usah ngamal ngoten. Sing mboten oleh niku duduk ngamale. Sing mboten oleh niku gantung tenggene ngamal niku. Dur duwe keyakinan bahkan berani memastikan angger wis tak ngenekno ya mesti hasilnya ngene. Niku sing terus jauh nek sing niku kadung kenemenen gantunge kadung harapane begitu besar moro-moro jeglek. Lah terus gantelane ati protol terus guyang guyu stres ngoten niku. Ngoten. Wes kadung pokoke angger wis nek prawan ayu tak cedeki wis tak korbani sembarang kalir butuh duit pira tak kei ulang tahun wis tak kirimi hadiah sing akeh wis tak mesti engko lek tak lamar mesti gelem. Lha niku jenenge lak gantungno kedadean tenggene ngamal. Keri-keri enek salah. Napa salahe? Kurang cepet lek nglamar. Kurang cepet lek nglamar kedisian uang. Ya terus lenglung. Harapannya sudah hilang. Kaya-kaya wong wedok mung niku. Pali Gusti Allah. Kaya-kaya sing jenenge kebahagiaanmu mung lek iso nyanding karo prawan kuwi. Lek aku gak nyanding wis palang ora usah urip. Lha lagi terpol-polan lha niku pun rusak kabeh. Krana napa? Sesuatu yang sebenarnya sangat luas dibatasi oleh hitung-hitungan akal iktimat ngene amal sing amal iku sendiri munculnya keng rancangan akal sing terbatas niku wau. Takdir Allah niku luas dan itu dirahasiakan gak tersampan batesi nganggo hitungan sampean. Gek mampune jenengan ngitung roh data niku namung pinten ta? Satu langkah plek. Ini kira-kira akibat positifnya berapa? Akibat negatifnya berapa? Niku wong mangkal mesti ngoten ta nggih? Akibat positifnya ini. Akibat negatifnya ini. Niku lah data sing sampean serap niku lah namung sekedar sing masuk tenggene pengalaman panjenengan lan informasi sing jenengan tampa lah. Lah sumber akal jenengan niku nampa informasi keng sing pun dadi namung pinten. Dari segi umur mungkin jenengan namung sekitar 40 tahun. Berarti pengalaman data yang lupa data selama 40 tahun. Lah sampean gak ada akses pengalaman kumpul kali wong musyawarah kali wong akeh paling-paling kemampuan jenengan takok wong sing pengalaman nggih namung pinter. Lah kok niku digo dasar pijakan untuk pasti sukses dan itu salahnya teori. Karena apa? Ternyata masih banyak data terselip. File-file takdir sing Allah sing delikno niku. Wah, iki file takdir nek wong iso kaya paham. Insyaallah pendengar radio ini orang yang bisa tahu ya. Khusus komputer sedik-sedik ini ya paham. Yang taninya ya mbak. Paling buat itu pengalaman tentang nandur mawon. Kulon jenengan kata yang pun hilang. Tapi buat pengalaman nandur ini mawon. Ini kayak wit-witan jenengnya ini. Godongnya bentuknya ini. Ini khasiatnya ini. Khasiat yang positif ini. Khasiat yang negatif ini. Nek menung sak niku menaka sing mboten ngerti. Iya to nggih. Lah kok niku terus dienggo ketergantungan. Kemudian ndak ngamal itu dari provokasi-provokasi iklan. Alah mun ruwet pisan malah niku. Wong iklan itu butuh payu. Sementara data tentang keunggulan produksi sing iklano niku dipercaya padahal ada efek samping sing didelikno gak diomongno. Dene iku mrene diumbel tenan. Wong anggere ngombe obat iki ya waras. Dia tidak tahu tentang data diri sendiri bahwa di dalam perutnya, lambungnya tidak kuat. Nalika ndeke nampa obat jenis napa kafein napa jenis napa niku malah napa niki jenis pakmak lambungnya niku mboten kuat. Datane gak komplit, ngertine mek gantung teng obat niku wae. Pokoke anggere aku ngombe obat iki ya waras. Jadi-jadi diumbi tenan orang munda waras yang malah pulak-pulik. Akhirnya kan terus putus harapan. Mergo kurang gantung ning gone sing luwih jembar. Lah nek pengen gantung niku tegene sing luwih jembar, luwih luas, luwih lengkap, luwih luas. Ini ku Allah Subhanahu wa taala. Lah nek niku insyaallah seluruh persoalan selesai. Bisa selesai niku ya notok ngoten. Lah biasane wong sakniki lek diomongi ngoten. Yang berjalan menomong Gusti Allah, ya orang usah omong. Aneh itu malah. Wong Allah ini maha luas, diomong ini maha luas. Terus, gak oleh diomong ini lah, manggalah ruwet. Dan nyatanya kalau orang ngomong Gusti Allah, ya orang barbar. Lagi ingat kan? Nyatanya jenengan nyelesaikan persoalan yang sipil-sipil. Alah kadang-kadang yang perkara sepele kok. Perkara bujune merengut, perkara tonggone usil, perkara. Betul sing alah. Ngoten mawon kadang-kadang jenengan boten sadar itu ternyata wis berakibat fatal teng ati panjenengan. Rumangsane anggere aku wis ikhtiar wis top-topan oleh usaha, anggere aku wis pol-polan oleh ku tumandang mesti sing ora oleh niku muni mesti niku lho. Jadi pengajian pun pinten-pinten pertemuan mengenane niku jane sing diterak niku dudu ikhtiar. Sing diterak niku dudu ngamale. Sing perlu dirubuh no, niku duduk tumandang nggih sing perlu dibisik niku namung sak pilih sithik tok nek aku wis ngene mesti ngene lho niku lho mesti ngene iki lho sing kudu diilang. Ya kadang-kadang nuwun sewu apa lek ngaji ngantuk apa lek ngrungokno gak lengkap apa lek ngrungokno radio dhewe absen gak krungu mungkin terus akhirnya krungu keterangan sak pucuk tok nek kiai anyaran ngajine siaran ning radio ngomongno jare gantung ning ngamal ora oleh. Lha niku sing gak ngolehi sapa ngamal iku? Ngamal iku wajib, sing gak oleh niku gantunge niku lho. Terus sampai akhir punya anggapan bahwa sukses dan tidak sukses itu ya ngamale iku. Nah, mula lha sing kula panjenengan diumutne dening Syekh Ibnu Athaillah menika nek kula panjenengan pengen roh kira-kira awak dhewe niki klebu wong sing gantung ning ngamal apa ora? Ya didelok ae. Nek kira-kira nalika ngamal iku wis dirancang mening kok enek sing meleset sitok. Bisa meleset sitok kok terus putus harapane. Wis. Niku jenenge wong sing napa? Gantung teng amal. Lah wong sing gantung teng amal niku tauhide sudo. Wong sing tauhide sudo niku iman tentang qada qadar ilang. Berarti rukun imane karek 5. Mengko rukun iman niku lak 6 nggih to nggih. Rukun iman 6. Lah kok dikarekno 5. Niku sing perlu ditambah niku niku. Duduk soal kerjane. Pun salah paham. Iki kata sing yang niku nuduh mboten sae terhadap pelajaran tasawuf. Di antarane napa? Di soal tawakal karo kali iktimat teng amal gak oleh niku lho. Niku sok dituduh ya gara iku lho, gara wong Islam ngalami kemunduran. Malah wong Islam malas mergo percaya karo tawakal, selalu nerima keadaan. Ora pernah punya daya juang yang tinggi. Akhire dijak bangun negara ya ora maju-maju, wong mikire nerima ing pandum. Ya niku tuduhan-tuduhan kayak gitu itu yang sebenarnya salah sasaran. Wong justru dengan pemikiran yang kayak gini, orang itu bekerja keras. Sekeras-kerasnya bukan karena hasil, tapi bekerja keras sekeras-kerasnya karena nandangi amanat titipane Allah. Aku jadi wong urip diamanati tenaga aku kudu obah. Soal hasil obah diwene sapa aku gak urus. Yo ngoten. Niku nek wong sing tenanan tasawufe malah mboten ngukuro nyambut gawene. Nek dene enek wong belajar tasawuf kok nyambut gawe malah ngukuro, niku nggih enten kesalahan data niku wau. Ngoten wong dikongkon ngilangno gantungane amal, lah kok dilangi ngamale. Lho ngoten niku lagi salah tembak jenenge. Nggih lho nggih. Sing gak oleh niku lak demen dunya. Tapi lek ngurusi dunya oleh. Ngurusi oleh ning aja demen. Angel lho niki. Kaya dene nuwun sewu. Karyawane Pak Hari nggih. Ngresiki WC. Ngurusi WC oleh nek terus demen ning WC terus niku lho sing gak oleh. Niku kasus. Demen-demen WC niku sing gak oleh. Lek ngurusi itu oleh. Justru di mana posisimu maka uruslah di tempat posisimu itu. Ikmalu ala makanatikum. Bekerjalah di atas posisi kalian. Karena yang nyuruh bekerja niku Allah. Ya berarti kudu maksimal wong juragane Allah. Nek juragane Allah niku kan pengawasan melekat. Nah, enek wong tumandang jadi pegawai, jadi karyawan krono bayaran. Kok karyawan jadi napa pengen segepe krono bayaran, ini mulai bayaran yang lopro ketepaan. Manajemennya orang patek bener, ya kerjanya yang lopro bisa. Ketika orang disemangatkan selama ini, kita disemangatkan untuk bekerja keras mendapatkan hasil, maka ketika hasil itu gak ada, dia merasa tidak perlu bekerja. Akibatnya apa? Gerak tangan, energi dari hasil utangan. Hasil utangan kolektif. Sing diweh ne wong akeh niku mlebu weteng. Mesti nilai usung mlebu weteng niki tangan, sikil, ubahe kudu maksimal. Tapi ternyata karena kepenaan nompo hasil utangan niku malah gak obah. Ketika gak obah, padahal hakikate wong ngurip. Niku adalah tukar-menukar amal itu. Tukar-menukar manfaat. Bukan tukar-menukar uang. Gila? Bila tukar-menukar uang, apa bisa warak sama? Tapi, jadi kan duit-duit 10.000. Nanti-nanti yang tenuang duit-duit 10.500. Tapi karena pecahan, gak sih ngaku nikulan. Karena duit 10.500, 5. Lah kula 20.000 20-an siji kali 50-an siji. Terus saya ijol-ijolan duit. Enten perubahan manfaat mboten niku. Sing lesu ya panggah lesu nggih lah. Lah kula sampean iki kadang-kadang dihapusi nuwun sewu niki rada dihapusi informasi kapitalisme internasional sithik-sithik tentang ada apa tukar menukar uang niku. Rupiah munggah, dolar mudhun. Lha tenka diwon kase melok bingung. Wah iki lek dolar muda lah terus piye Indonesia? Lha apa sing arep makani wong Indonesia niku duwe? Lah sing nyukupi rezeki lak Gusti Allah ngoten lho sakjane. Apa gunane duwe filosofi negara ketuhanan yang Maha Esa? Lek ora patek ngandel karo Tuhan, ngandele malah karo duwe. Lah sing pun salah total ta mon iki. Lha jalan nek keterangan ngene iki terus biasane alah iku lak padine yen desa ora ono persoalan. Ya wis biyene lah wong duwe niki ngaji kok nggih. Ngaji niku ndudukne perkara sing aji ngoten lho. Ngajak perkara sing aji. Lah sing aji niku napa nggih slamete ati nalika sowan wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Nek kaya teng pujian niku kan sengsara donya ora dadi apa, sengsara akhirat bakal cilaka. Islamo niku tok jane tujuane wong ngaji. Soal kapan kowe dadi pegawai terus engko nasibmu piye, masa depanmu piye, soleh kowe duwe anak papa terus sekolah anakmu piye, omahe arep ning ndi, mukime ning ndi, wong kowe saiki nuwun sewu dadi wali kota, wakil wali kota, terus ben anakmu iso dadi bupati ta ora, lha sampean niku sampean batasi dhuwit-dhuwit mumet ta. Soale nasib wong niku mboten nek sing ngerti wong. Nek masuk Pak wakil wali dadi wakil wali nek mosok ngerti sih dia. Iya, lembut ngadu sama apa? Sama suni perso. Gue tentang tahu dua niat, gue tentang tahu dua niat apa gak? Gue tentang tahu. Tapi wong Gusti Allah sing ngatur ya delalah anake sing usul to niku. Lah niku niku sing ngatur Gusti Allah. Mula lek panjenengan paham soal kerja dan kerja dan hasil itu tidak saling berhubungan. Kerja dan hasil itu tidak saling berhubungan. Nyanding ning ora hubungan, ngoten. Sing angel marai nyanding niku lho. Jadi antarané wong kerja keras karo wong sukses niku bisane nyanding, tapi sakjane gak berhubungan mergo niku. Nun saya koyo gambare wayang niku lho, Pak. Di malam minggu diwingi sama nak ningali wayang pengin siar. Pamane jalang ngobahno buta cakil. Nggih lho. Sing siji ngobahno Janaka. Iki sakjane sing iso mateni buta cakil iki jinten. Napa tah wayang niku iso badhe mboten. Ya cuma gerake dalang niki lho bareng pas Janakane diajak nedel, jane ya ora neplek jane rada selisih sithik jane ngoten. Tapi buta cakile karo Pak Dalang digletakno ngene dadi kaya-kaya sing nyaduk niku. Janakane ngene ta jane kok upama niki kalih dalang ini si buta cakil dijejer ning ngeten ten disaduki ora obah, ya ora obah jane. Lha jenengan paham niku insyaallah penak, urip niku penak. Nek kadang-kadang wong dijak urip penak nenggoko atine mapan itu kadang-kadang malah nentang. Wah itu gak rasional, Pak. Iya kok bisa gak rasional itu? Justru sangat rasional. Justru yang kurang lengkap itu data rasionalmu itu gak kamu lengkapi dengan data keimanan. Karena pada sesuatu yang gaib akal gak bisa nyambung. Bisa nyambung kegaiban itu kalau diinformasikan oleh wahyu. Yang punya bahasa wahyu itu utusan. Maka syahadat itu mesti double. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi, saya meyakini, saya berikrar, dan saya katakan kepada orang selain saya informasikan kepada siapapun bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya nopo? Kanjeng Nabi Muhammad itu loh, sing jadi rasul, sing memberi informasi-informasi data gaib, sing akal, mboten tok. Kadang-kadang kalau jenengan duwe akal itu sok ngelamak niku sing marek. Ngelamak pengen gayuh, nopo mencurigai rancangane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah kadang-kadang lek perlu akal memaksa, kusalah kudu manut kesimpulanku. Iki lek wis tak kei anggaran sakmene, rancangan saham ini kudu sukses. Lek gak sukses berarti enek sing salah. Akhire kadang-kadang terus misuwi Gusti Allah. Gusti Allah orang ngrungokne aku kok piye lho mboten barang niku. Nah, niku lah kula panjenengan kudu ngati-ati soal niku. Insyaallah lek ngati-ati teman tetep urip selamat, ati mapan, nggih. Sukses sing sejati lah niku to nggih. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ora tau duwe rasa kuwatir, gak tau duwe rasa susah. Krana napa? Ya mbake secara istiqomah lan ajek menggantungkan kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dene soal nung sang jembali kerja kuwi ibadah. Tangelane kerja kuwi ibadah. Lah nek ngeten mengke saged dadi ibadah kabeh. Mboten pedot-pedot uripe. Yang nalika tiyang niku uripe pedot-pedot. Jadi orang kok urip pedot-pedot ngono mboten. Maksude kegantungane ati teng Allah niku pedot-pedot. Iku kita ya tip sing dudu ngrekam iku wae. Nyalure teng ngene power supply-ne niku pedot-pedot. Iku ya hasil swara rekaman niku pedot-pedot. Ngoten nalika ning masjid setrume ning Allah tenanan. Ning bangsa ning kantor setrume ning Allah pedot. Lha iku putaran kasete ya macet. Akhirnya putaran kasete macet, mboten metu suarane napa-napa. Lha niku lek kepengin dandani ngoten ya serasa ruwet. Mboten. Lah wong sing salah soal sambunge ning Allah, lho kok sing diedel-edel kasete, sing diedel-edel tipe, sing diedel-edel sak persoalane sepele. Kerusakane bangsa selama niki niku jane nek cara kula namung mayar sepele soal apa setrume ning Gusti Allah pedot-pedot namung niku tok jan. Lha kok sing diseneni sistem terus sing dituduh rezim sing dituduh ini dan itu. Nyuwun sewu kula matur niki matur cara kiai lho. Niku lek ditokne ning ilmu politik kok lak mentane. Iki kula mboten ngomong soal politik, iki soal filosofi kehidupan itu sebenarnya kalau orang itu nyambungin dengan Allah tenangan, lakoni urip iki wis stabil. Lakoni urip iku stabil. Tapi lek setrum niku namung diendhekne teng ngene, nuwun sewu. Krana tipe niku ketepakan wonten batu sing otomatis nika. Gantunge uripe tip teng ngene batu sing otomatis niku, tapi pas batu sing otomatis niku ngene tempat nggih nyetrum sing teng listrik PLN niku dicabut. Ya kita kaya mlaku ning jajane mung sementara ngoten. Bar niku nggih macet. Macet. Wong ada diuling sing saestu. Teng ngene kitab Al-Hikam niki sik kawitan buka. Niki langsung kali Syekh Ibnu Athaillah dielingne soal iktimat alal amal. Iktimat alal amal. Bergantung kepada pekerjaan, bergantung kepada amal, itu tidak boleh. Karena akibat paling rendah bergantung kepada amal adalah ketika amal itu melenceng dari rancangan. Niku lek amale berupa amal duniawi sing diprogram, atau amal itu berupa amal syariat sing jenengan lakoni, sing kira-kira niku nyalai Allah, nyalai aturane Allah, kaya-kaya insyaallah mboten iso nampa panjenengan. Akibatnya apa jenengan putus asa, jurut dunia mu mesisan. Dunia mu mesisan ni kutus ni. Lelak ung potongan yang kaya aku ni, jurut cili, pangan aku panganan haram. Kelakuanku kelakuan lelak langgar, gak tau mambu. Malah krungu kabar jadi mbah-mbahku biar PKI. Lek uang potongan yang kaya aku sora iso jadi uang ahli swargo. Mesisan. Lelak ni ku. Niku jenenge wong gak duwe harapan. Lu sejane sing dadi Gusti Allah iku sapa? Kowe apa kono? Kok wis mbok putus-putusi dhewe. Wong mutusi kasus sok ning jebone pengadilan. Ya niku ta sing sak niki dadi ruwet lah ngoten niku. Nek kasus urung-urung wis dibabar ning koran, akhirnya sing mutusi malah opini masyarakat, pas ning pengadilane sing tenan malah ora ana sing ngeruh, niku ruwet malah. Niku cara gampangane wong soal kodok kodar takdir bejo cilaka niku Allah sing ngerti kok kowe wis mutusi dhisik. Wong Jawa ngaran iku ndisiki kersa. Lha kaya ngono tenan. Wong kudu duduk Gusti Allah kok wis mbok putusi dhewe. Wong lek potongane kaya kula niki mun mboten iso apik. Lha mun niku lak nggih. Jenenge ilmu mesisan niku wae ta. Ora mboten iso apik nggih percuma. Ngamal apik nggih mboten direken nggih. Mesisan. Urip pisan ya mesti sisan sing karuan ngoten lha dadi bajingan ya sing top sisan. Lah nek ngoten niku nggih mungkin mboten barbar urip sing model ngoten iki. Ngoten. Dadi kula panjenengan kudu ngati-ati soal iki. Semanten ugi nek niku wau kan ket wingine sing dibicara tes soal-soal harapan-harapan sing teng donya niki. Sampai pun sing soal hubungan kali harapan akhirat. Jadi secara akidah sing bener swarga neraka niku duduk labete ngamal. Jauh niki serodok munggah sithik, serodok munggah sithik. Swarga neraka iku duduk labete ngamal. Swarga niku tampilan sifat adile Allah. Neraka niku tampilan sifat adili Allah. Swarga niku tampilan sifat Rahman Rahimi Allah. Jadi buat ketergantungan kalian ngamali uang. Nah uang dikongkong ngamal jauh dikai swarga. Ini pula urusannya sing ngekei itu. Nah bengkau sama ngamal kaya-kaya sing di swarga sampean. Dan ini pula keliru. Sing duwe swarga sinten? Gusti Allah. Sing wajib ngamal sinten? Musa yo wis ngono ae. Kowe ngamal dene soal swarga niku urusane Gusti Allah. Lah cuma ning Quran kan kadung Gusti Allah pun kajerung janji. Lah ya sing janji ku sapa? Sing janji sapa? Gusti. Mane sing janji Gusti Allah berarti ayo urusane Allah ta. Oh sing janji kono. Lah sing janji kono kok semestine kowe? Lagi ngoten. Ketika zaman beramal lalu berpedoman pada amal itu, seakan-akan sampean mampu menagih Allah, itu sama artinya sampean hanya karena modal amal celingkrik ngalamah ngersane Allah, kaya-kaya sampean itu setingkat dengan Allah lalu bargain tawar-menawar dengan Allah. Gusti Allah, aku duwe ngamal, kudu swarga. Kene. Ngamalku tak wehno kowe, swargane gori ni. Nanti pun pol-polan tadi kuliah sekolah adat. Ya terus yang jenisnya pangkat bendoro karo pangkat kawulan itu tengkundi. Nah, tapi ya temuki nuwun sewu nggih kudu hati-hati carane oleh maham. Mergo nafsu niku selalu nuntut bagian. Nek kabeh ngamal kabeh kanggo Gusti Allah, swarga gane apa-apane apa ngamal gane apa-apane, swarga iku peparing Allah, neraka iku pengadilane Allah. Ngurus. Sak karepku dhewe, ngamal karepku gak ngamal ya karepku lho. Ya padha niku mengke. Berarti padha-padha sampean niku pengin nyaingi Gusti. Lha piye model karepe dhewe lek mau mono aturan Allah ta? Sami akibate sami. Dadi lan wong niku gantung amal akibate yo ngelamak nagih Gusti Allah. Lha nek salah paham mahami ngaji sing niki, ya terus putus asa, terus lek ngulus. Wis ben ngono cara penak apa dilulu. Ya swargane pek-peken dhewe nerakane urus-urusan dhewe. Aku tak sak arepku dhewe. Terus jenenge purekna kan iki. Ngamal iku perintah. Sapa sing diperintah? Kawula. Sapa sing merintah? Bendara bar. Dene soal engko oleh swarga, dene soal engko nek salah dikeki neraka, niku sedoyo adalah penampilan kelomanane Allah lan penampilan keadilane Gusti Allah urusane kan. Nek kowe yakin inna Allah la yukhliful mi'ad, ya malah gak perlu nadir to wong, kowe yakin kok. Yakin nek juraganku iki sembodo. Anggere tanggal 1 ya mesti dibayari, lah kan gak perlu nadir. Betul apa kok bendino nganyak-nganyak nggawa bukti. Pak, niki lho absen kula. Kula pun mlebu sak wulan iki lho pun dibayarane. Lah nek ben wulan kowe muni ngono lah berarti nyek juraganmu to. Dianggap juragan mulalan kok piye. Nah, krama niku kula panjenengan kudu duwe tata krama di hadapan Allah. Senajan sampean wis ngamal apik, sing muni apik niku sinten? Sementara niku nek nembe awake dhewe to sing nyimpul. Lah moko stempel apik niku kapan tekane? Napa sakniki? Hmm? Jadi, hukum ya kowe ngamalmu wis apik. Niku lak mergo sampean ro informasi tentang hukum syariat. Gitu nggih. Lek ngene iki apik, lek ngene iki elek. Terus sampean nglakoni tenan cekrek. Wis nglakoni tenan terus sampean duwe kesimpulan ngamal kuwe apik. Niku lak kesimpulan sampean to. Nggih ta? Lah terus kesimpulan kok Allah lak dereng mudun to SK-ne. Lha mongko tekane SK apik lan ora mboten ngriki wonten yaumul fasli. Hari pemisahan baik dan buruk niku teng dina kiamat. Teng dunya iki sampeyan aja kemlelet dhisik, pengamale wis sak numpuk terus. Entah itu njaluk dihormati wong. Baru mongso iso maca kitab ngajine pinter, nek ana wong salaman gak nyucuk ngamuk-ngamuk. Pak wis berjasa dadi pejuang. Berjuang tahun 45, pas waya 17 Agustus aku kok gak diundang ngamuk-ngamuk. Iki jenenge lak gigi mangsa lah. Jasa yang sudah kamu lakukan itu kewajiban yang mesti harus terselenggara. Dene soal piwales dari jasa itu, jane gak usah diwales. Wong kowe iso ngono kuwi wis apike ra karuan. Wong iso kerja, wong iso ngamal, wong iso tumandang apik, itu saja sudah penghargaan dari Allah yang luar biasa. Lah kok ijek njaluk hasil niku lha nggih. Kliru gedhe to niku. Mereka akibat apa meninggalkan mani nak nagi Allah. Mereka di rumah so ngamal iki kek. Mereka gantung tengah amal itu lagi. Akhirnya rumah so ngamal iki hak. aku ngamal iki milikku, aku iso ngamal iki mergo krentekku niatku tumandangku kabeh metu kuku. Allah gak tahu dipeto. Ya teruslah mumuni syahadat asyhadu alla ilaha illallah iku artine apa? Gak sembarang kalir mbok akoni. Iki ngelmuku. Iki pinterku. Lek tak ulangno kowe, kowe kudu ngopayaku. Di sini akhirnya terjadi apa? Pengurangan-pengurangan manfaat dari amal itu sendiri. Betul. Nah, terus, ya wes pokoknya ngamal itu lakonan ngono. Lek kepengin ro enake ngamal ora usah ngenteni swarga, kesuwen. Ya nuru wong tani niku lho penak. Urung panen wis weneng mergo roh tandurane ijo. Dadi panen to niku. Jadi soal panen wong tani mesti yakin wong setak tandur pari mesti ngopanene pari. Nek sing dilatur jagung panene jagung niku keyakinan niku wis ora tau tau mbutnate to. Jenengan teng sawah terus nagih. Gum jagung, kowe panen jagung lho, aja sampai panen pari nanti sampe nyeneni ngoten. Kalau pun yakin kan gak tau dibicara to niku. Ya sing penting justru malah iki piye amriye tanduran iki iso ijo. Seneng iso ijo ngono ya seneng. Nandur jagung asale serada kuning-kuning sithik terus digarem, dimes dan telung dina kok terus ketok ijo lah ayem ora karuan. Padahal ya ora rasane apa-apa jan. Lan ngono ten. Sami kalih kula jenengan iso ngamal, iso ngibadah, iso salat, iso berjuang, iso berjasa, iso nulung wong, iso jadi pemimpin, iso ngatur masyarakat, iso nata masyarakat. Niku kudune wis dinikmati sak niki. Saat bekerja itulah kenikmatan harus bisa diserap. Dan nek ngenteni sok mateng ning akhirat oleh sampean sengsara tok. Oleh meng sengsara tok. Nah nek ngoten nggih berat sampean mengke cara dadi pegawe bungae pedak tanggal 31 napa tanggal 1 ajek bunga nalika sik tanggal 1 sampai tanggal 30 susah terus mergo kerja terus. Ya terus bahagiane sampean kapan? Coba kalau amal itu dinikmati. Dengan cara apa bahwa saya beramal ini adalah penghormatan dari Allah. Bukti penghormatan apa? Buktinya aku dititipi banyak hal oleh Allah. Dipercaya untuk bisa begini, bisa begitu. Aku dipercaya Allah, diparingi tenaga kuat. Delalah karo Allah diuncali becak. Maknanya aku kan jadi tukang becak. Jadi aku bisa jadi tukang becak, ini kan ya nikmat. Nyatanya orang di ruang kuat jadi tukang becak. Artinya apa? Ternyata di tukang becak itu banyak positifnya. Apa? Darahnya selalu baru. Karena setiap kali makan, energi langsung keluar menjadi tenaga. Itu lah jadi sing dudu tukang becak. Menurut saya kaya kiai. Kita enak jadi kiai ini. Tapi meneng-meneng ngalor ngidul itu bawa darah bosok. Tapi pun mangan tok ora patek obah. Nek sila-sila ngoten mawon. Akhire napa energi sing masuk mbet patek metu. Sehingga endapan energi niku akhirnya jadi banyak hal sing ngotori tubuh. Mulane kiai kene sosok gampang lara. Lah nek tukang becak lah mboten. Lho mboten. Jadi petani nggih ngoten. Lah nek niku bisa dipahami bahwa itu seluruhnya adalah penghormatan dan kenikmatan dari Allah. Maka ketika kita bekerja itu saja sudah napa? Siap, sudah apa, sigap, sudah nikmat, semangat. Dan itu menjadi kemuliaan hidup. Sudah puas karena bisa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Orang perlu jaluk kemanfaatan. Kira tiba kono aku jaluk kono. Dan itu terus akhirnya terus. Malah jadi uang cetil, jadi uang medit. Akhirnya ngempet manfaat, ngempet rahmat. Sing mesti niku rahmat kudu nyebar. Rono kira-kira orang anak sing napa ngergani. Akhirnya manfaat gak diwene wong dipak dhewe. Sing di pertemuan sing diriyen diatur kene to, anek wong ngahit bisa oleh suket sak kranjang. Napa rumangsane suket kranjang sing mangan kudu ndek dhewe. Janger to lek suket sak kranjang iku sakjane bagiane sapi ning kandang. Soal panganan ndek iku sakjane karo juragan wis disediani ning pawon. Lah kok mlotok-mlotok. Anu juragan kula pun oleh suket sak kranjang. Niki suket kula pundi sampean opahe sego sak piring betong mriki lho niku lek jenenge ngelo amak ta sampean. Nah, kadang-kadang mboten sadar kula sampean niku atine kena penyakit ngoten. Kula wangsuli malih, sakjane ngaji sing model ngeten iki mboten ngowahi napa-napa. Sing dadi wong tani tetep dadi wong tani, sing dadi pejabat tetep dadi pejabat, sing dadi pedagang pedagang, sing dadi santri santri, sing dadi kiai kiai. Niki wau sing diwahi namung lungguh ati tok niku lho. Aja gantung ning amal apa niku tok sakjane, tapi diocehno sampai petang kaset kuwe. Engko serodok nerak arus niku lho, ora patek umum. Lah sakniki niku kathah perkara-perkara niku sing pedomane ora pedoman bener, tapi pedoman nganggo teori demokrasi sing salah kaprah. Apa demokrasi angger sing akeh dhewe ya kuwi sing dinut lho, mayoritas niku. Lah nek ketepakan mayoritas salah kabeh. Ben? Lah sing mayoritas iku pas salah kabeh pokoke terus duwe usul. Sak kodian bitar itu terus duwe usul upamane niki. Karena ketepakan DPR niku giting karo wong salah iku. Usul pokoke mulai wali kota sing saiki kudu duwe kebijakan wong salat kudu dihukum. Mergo mayoritas kok. Mergo pas pendapatnya salah niku wae. Tapi dadi mayoritas lagi ruwet. Mulane mayoritas itu tidak jaminan benar. Nah, mayoritas itu boleh digunakan ketika untuk memilih alternatif-alternatif yang sama menangi. Memilih lakon-lakon sing padha mubahe, lakon-lakon sing padha jawase. Lah nek lakon sing jelas-jelas wajib karo haram, itu mayoritas gak boleh utek-utek. Ngerti lho nggih? Iki sing kudu didudukne kadang-kadang kula jenengan pah iki mayoritas gak ngerti hak dan kewajiban macam-macam. Lah niku terus dadi rancu kabeh. Ngerti? Dadi wangsul datang soal iktimat niku sakjane sing kudu diwahi duduk soal ngamale kon leren. Syekh Ibnu Athaillah mboten dawuh utrukil amal, mboten dawuh ngoten. Tinggal ngamal mboten, tapi Syekh Ibnu Athaillah dawuh salah sijine tandha wong sing gumantung ning ngamal yaiku nalika ngamale melenceng dheweke wis ora duwe harapan. Napa ora oleh wong gak duwe harapan? Ya ora oleh wong. Wong sing gak duwe harapan berarti wis gak duwe Gusti Allah. Walatai asu min rawkhillah. Aja putus asa sangka rahmate Gusti Allah, karena wa rahmatullahi wasi'at kullasyai. Rahmatnya Allah itu meliputi, menampung segala sesuatu. Bahkan jenengan ampun ngagep lah. Napa-napa sing sampan sak lalasane luwara banget iku terus ning kono gak ana rahmat. Keliru. Allah itu mampu dan bisa membungkus rahmat dalam ketidakenaan, dan Allah pun bisa menyelipkan kesengsaraan di dalam kenikmatan. Dulu gak ngono lah gak Gusti Allah. Sate ini gue enak rambut. Enak, anggur wong sepakat lah sate ini gue enak. Tapi akhir-akhir ya naik kesepakatan. Sate itu salah satu pembunuh. Iya tak? Nah, kolesterol naik, menyumbat pembuluh darah, mengakibatkan tekanan darah tinggi, sore mangan sate bunuh mati. Tanya nanti, berarti apa? Ternyata di dalam gaji itu ada racun. Begitu pula jenenge uang, ngerasa no butro wali, ngerasa no apa jenenge temu ireng, ngurae ceritanya mau ngerasa no temu ireng legi, temu ireng ya pahit. Tapi di dalam temuiran itu banyak khasiat yang bisa diambil. Itu baru segi ciptaan Allah yang berupa barang sipil-sipil, sepele-sepele ini. Jadi nanti soal-soal perintah yang lain-lain. Niku hikmahnya kata. Hikmahnya kata. Mulanya nalika salah, nalika terjadi zalal, nalika terjadi melencengi program, nalika terjadi ngamal niku ora pas karo angen-angen lan cita-cita bahkan aturane Allah. Jenengan aja lali. Aturane Allah sing sampean tampa iku sakjane sebatas pemahaman sampean terhadap aturan itu. Tapi bahwa rahmat Allah ada yang lebih luas. Nah, aja dicontohne teng ngene tragedi Nabi Adam. Nabi Adam niku secara aturan nalika di perintah Allah kengen manggon teng swarga dikai batas-batas wala takroba hati sajarah. Aja cedek-cedek sajarah iki. Yo niku aturan ana mene. Sekali Allah Ta'ala iblis dilaknat karena dilaknat muncul logikane lakone iblis sing selalu kasut iri jur godo Nabi Adam karo Ibu Hawa kon mangan wa khuldi. Maka yang terjadi Nabi Adam napa dapat hukuman dari Allah mergo salah diusir kali Allah ibitu fil ardi. Ayo pedun ning bumi. Dari satu sisi bentuk wajak Nabi Adam melakukan kesalahan. Gila. Tapi rahmat Allah menyelip di situ. Justru Nabi Adam ngelakoni salah niku. Ngono lho nggih. Nabi Adam itu lebih luas lagi ilmunya. Nalika ning swarga ngertine namung ya mun'im. Nalika ning swarga menampung ngerti ya Rahman. Nalika teng swarga namung ngerti ya napa? Ya Jawad, ya Karim, yang maha loman, yang maha pengasih, yang maha memberi, yang maha ini. Sing apik-apik tok, sing nikmat-nikmat tok. Tapi bangsa medun teng bumi, jreng, Nabi Adam malah kenal. Oh, lek ngono Allah iku ya Qahar, ya Jabbar. Tapi yo iso kenal malah. Ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Tawwab. Loh, malah lengkap. Asma sing dikenal Nabi Adam terhadap Allah malah lebih sempurna. Nek jenengan kenal bojone namung rohayune tok, berarti kenale sampean gak sempurna. Tapi nalika bojo sampean yo merengut, besengut, mecucu barang, sampean kok ngerti lho tibake bojo iki wong tenan. Sempurna, mergo napa? Tibake yo iso merengut, yo iso muring-muring ora mek mesem tok. Lah nek wong isane mek mesem tok kan malah gak sempurna. Ngatur lagi. Sami kali. Jadi Allah niku kagungan sifat kamal, sifat sempurna. Termasuk kesempurnaan Allah napa? Ya niku antarane napa? Allah punya kemampuan untuk menampilkan kenikmatan dalam kenikmatan, menampilkan kasih sayang dalam kenikmatan, begitu pula Allah bisa menampilkan kasih sayang dalam kesengsaraan. Kok kira-kira Nabi Adam niku kerasan nang swarga? Terus pemahaman Nabi Adam tentang kesempurnaan niku koyok malaikat. Banjur Allah Ta'ala mboten napa? Mboten maringi kesempatan iblis godho Nabi Adam. Lha napa nggih kira-kira jenengan dugi teng donya? Lagi mboten niku salah satu hikmah. Itulah yang namanya hikmah ilahiyah, kebijakan ketuhanan itu sulit ditebak. Ngoten. Mulanya ampun-ampun membatasi rahmat Allah. Siapapun kamu, di manapun posisimu, di manapun letak titik dudukmu, kamu jangan lupa bahwa di situ ada saluran-saluran hubungan yang dekat dengan Tuhanmu. Siapapun kamu, boh kue bajingan, boh kue bromocorah, boh kue preman, boh kue kiai, boh kue santri, petani, petani, semua. Ini punya saluran takarrub kepada Allah. Semua ada saluran kasih sayang kepada Allah. Tinggal caranya bagaimana kamu bisa mendekat. Bagaimana mengenal Allah. Mendekat lebih akrab kepada Allah. Nah, wong niku lek wis akrab niku kadang-kadang aturan niku dadi gak patah penting kok. Iya ta? Wong niku lek urung akrab kan mlebu mah kudu kula nuwun. Kula nuwun terus monggo pilarak lenggah. Bosé anu lha nek wis akrab tenan lah wonge lunga ya mlebu busak-busuk ning pawon mara mangan ngono ae malah sing duwe omah teko kok kantor saya mangan bareng sisan lho malah gak ketara duwe sing omah karo sing orange to nggih mergo akrab banget lha Gusti Allah niku sok-sok nggih memperlakukan akrab niku kadang-kadang napa kadang-kadang niku mboten patek diitung kesalahan-kesalahan niku mulane sok enten wong niku mlebu swarga tanpa hisap. Napa mlebu surga tanpa hisap? Mergo wis gak perlu diitung. Lah napa gak perlu wis kenal Gusti Allah. Wonge wis kenal Gusti Allah, kate wis akrab pisan. Lah nek pun akrab wonten niku, diitung malah lucu. Sampeyan duwe kanca mon akrab sanget. Tenamu teng sampean mulih sampean tagih, kopine dibayar. Lumun akrab kok ngono modele niku, mboten bener ah. Niku. Jadi kalau panjenengan dalam hal iktimat ini maknanya kon belajar takarrub, kon belajar akrab karo Gusti Allah tanpa embel-embel apapun, nggih, tanpa gantung apapun selain Allah. Dadi wis pokoke ana ngene iki sowan se bos depo singko tengersane Allah, harapan penuh hanya kepada Allah. Dene soal tumandang kewajiban amal tumindak napa mawon iku wae kewajiban-kewajiban yang harus terselenggara. Nek salah ya njaluk ngapura to. Nek salah njaluk ngapura wong nek tengene pesene wasiate Syekh Abil Abbas Al-Marsi dipun pesenaken dateng murid Syekh Ibnu Athaillah nggih sing gadah hikam niki dipun dawuh wong kuwi uripe mek papat kok. Keadaan suasanane wong urip niku mung papat, nek gak tiba taat ya tiba maksiat. Lek gak tiba sengsara, nek nikmat nek gak tiba nikmat ya tiba kena musibah niku tok teng dunya niku blak-blak kena mon niku. Kowe mlaku tiba taat, kowe mlaku tiba maksiat, kowe mlaku tiba oleh nikmat, kowe mlaku tiba oleh musibah niku namung papat niku. Lah niki sajane mboten enten bedane. Wong sekawan niki nggih sedaya salurane Allah. Karena sedaya niki salurane Allah enten jawabane ngoten. Lek kowe diuncali taat karo Allah, delalah kowe diubahne Allah, diubahne taat. Yen dang balik ning Allah liwat taatmu disyukuri. Bisa disyukuri itu dibalik nih kenikmatan itu teng Allah. Ojo diakoni jur sama nita itu ampun. Nek kowe pas maksiat maknane kowe diundang Gusti Allah liwat pintu taubat. Yo jan tobat apa lah nek salah. Mergo lakon taubat iku yo diperintah. Sing nomor 3, lek kowe pas tiba nikmat, nikmat itu cuma aku ni kayakmu. Nikmat itu ya titipan dari Allah. Syukurono. Manfaatno nikmat itu untuk apa yang diperintahkan Allah. Sing nomor 4, gak kue pas kena musibah. Musabaro. Ngerti yo, yakino. Nek njero ne musibah kue ana hikmah. Sing kue gak paham. Niku nu ana saluran rahmati Gusti Allah. Nek paham niku, jadi pun barak urip niku. Ngajine niki iso rasa diterusno mboten napa-napa ngoten. Wong wis barok nggih. Dalan niku cekap semanten, monggo kita pungkasi kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa barakan wa sahabatu Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Allahumma fa'al ma nabarik ul mana, Allahumma fa'al ma nabarik ul mana. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.